menjadikan daurah kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa curah-curahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Alhamdulillah, para hadirin hadirat sekalian dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki bab nomor berapa terakhir? Nomor 17. Berarti hari ini kita akan berpindah ke bab nomor 18. Halaman berapa di situ? Halaman berapa? 319. Sudah ketemu semuanya? Sudah? Apa tertulis di situ babnya? Babu ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Ini judul babnya. Bab ma ja'a anna sababa kufri bani Adam. Bab pembahasan tentang sebab kufurnya Bani Adam. Sebab kufurnya Bani Adam. Wa tarkihim dinahum, dan sebab mereka meninggalkan agamanya. Huwa adalah al-ghuluwu fis-salihin, adalah berlebihan terhadap orang-orang salih. Salah satu sebab Bani Adam. Siapa Bani Adam? Bani Adam siapa? Manusia. Sebab kufurnya manusia adalah karena mereka berlebihan dalam menghormati orang saleh. Orang saleh itu siapa? Siapa orang saleh? Contohnya para nabi, para rasul. Terus siapa lagi? Para wali, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para ustaz, ya. Orang-orang soleh itu perlu enggak dihormati? Perlu atau tidak? Perlu. Berarti yang tidak benar itu apa? Yang tidak benar adalah al-hulu. Apa al-hulu? Berlebihan. Segala sesuatu kalau berlebihan itu enggak enak. Contoh masakan, kalau berlebihan garamnya enak atau tidak? Enak atau tidak? Enggak enak. Antum pilih mana? Kebanyakan garam atau enggak pakai garam? Milih mana? Hah? Enggak milih dua-duanya? Pertimbangkan dong. Sesuatu kalau berlebihan. Sekarang banyak orang, wah ini gara-gara gula akhirnya kita kena penyakit apa? Diabetes, ya. gara-gara daging kambing, akhirnya kolesterol. Akhirnya kambing yang dijadikan kambing hitam, padahal kambingnya warnanya enggak hitam. Akhirnya yang disalahkan kambingnya, yang disalahkan gulanya. Padahal sebenarnya ketika itu semua dikonsumsi tidak berlebihan, maka tidak ada masalah. Rasulullah SAW makan daging kambing atau tidak? Makan daging kambing atau tidak? Makan. Tapi tidak berlebihan. Berlebihan itu bisa dalam hal jumlahnya, ya. Bisa dalam hal cara mengolahnya. Dalam hal jumlahnya, Nabi SAW makan daging kambing kan jarang-jarang, enggak tiap hari. Nah ini orang tiap hari sate terus. Kalau enggak sate apa? Gule. Kalau enggak gule, tongseng. Berarti kan tiap hari daging kambing. Nabi SAW kan enggak berlebihan. Kadang-kadang makan daging kambing. Atau berlebihan itu caranya, cara memasaknya. Orang Indonesia kan kreatif bikin masakan. Sudah dibakar dagingnya, digoreng, disanteni, badas. Ngumpul kabeh sudah kolesterolnya. Ya. Sudah digoreng, dibakar, terus disanteni, ya sudah ngumpul semuanya. Kalau orang Arab di sana paling daging kambing digodok gitu ya. Campur nasi sudah. Berlebihan, ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk dalam menghormati orang. Orang saleh, tadi saya tanya, perlu gak dihormati? Perlu atau tidak? Perlu. Orang-orang saleh itu perlu dihormati. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang baik. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Para nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan. Makanya mereka harus dihormati. Yang tidak boleh adalah apa tadi? Berlebihan dalam menghormati. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Eka sama Eki, ya, mudah-mudahan nggak ada yang namanya Eki di sini. Eka itu ekstrim kanan, Eki itu ekstrim kiri. Kalau berlebihan dalam menghormati itu masuk dalam kategori apa? Ekstrim kanan. Kebalikannya ekstrim kiri. Kalau ekstrim kiri itu tidak menghormati babar blas. Tahu babar blas? Apa babar blas? Sama sekali. Babar blas itu takkid, ya. Takkid dalam bahasa Jawa. Tidak menghormati sama sekali. Dan ini pernah dialami oleh para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israil. Biya'a biwairi haq. Surat apa itu? Hah? Mana hafidnya? Wa yaqtuluna al-anbiya'a biwairi haq. Dan Bani Israel mereka membunuh para nabinya dengan kebatilan. Jadi ini ekstrem kiri. Tidak menghormati sama sekali. Bahkan sampai level membunuh para nabi. Dan di zaman ini juga ada orang-orang yang membunuh para ulama. Ya, orang-orang PKI. Dulu yang disembelih siapa? Siapa? Para ulama, para kiai. Mereka sembelih. Na'udzubillahimin. Ya. Itu ekstrim apa tadi? kiri. Ekstrem kanan bagaimana? Ekstrem kanan itu yang menghormati tapi berlebihan, sampai level mengkultuskan. Mati urip melu kiai. Pokoknya apa kata kiai pasti benar. Ini juga tidak boleh. Itu termasuk sikap berlebihan. Ustadz atau kiai manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Dijawab tuh. Berngantuk apa? Ustadz atau kiai manusia atau bukan? Nah, manusia itu bisa salah atau tidak? Bisa. Kecuali kalau manusianya adalah Rasul. Allah sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah al-ma'sum. Ya. Dari kesalahan dalam menyampaikan. Ekstrem kanan ada ekstrem kiri. Antum pilih yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Enggak dua-duanya. Ya. Berarti yang bagaimana? Tengahan. Karena kita adalah umat pertengahan. Apa ayatnya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan umat Islam adalah umat yang pertengahan. Pertengahan itu tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Bukan termasuk orang yang kurang ajar terhadap ulama, karena tidak menghormati ulama. Juga bukan termasuk orang yang berlebihan dalam mengkultuskan ulama. Terus bagaimana Ustadz? Ya sikap tengah, menghormati tapi tidak berlebihan. Contohnya bagaimana Ustadz menghormati tidak berlebihan? Contohnya pas lagi diajar sama Ustadz atau Kiai, ya jangan ngantuk. Itu namanya tidak berlebihan. Ya. Ini adalah lampu kuning pertama. Ya, kalau lampu kuningnya tidak ngefek, berarti habis ini lampu apa? Merah, langsung berdiri. Ya, paham tuh? Ini namanya lampu kuning peringatan pertama. Ya. Nanti kalau misalnya tidak ngefek, maka lampu merah. Lampu merahnya apa? Yang ngantuk berdiri. Sampai kapan? Selesai, masya Allah. Ya jangan ekstrim gitu tuh. Sampai nggak ngantuk. Sampai nggak ngantuk. Berarti umat Islam itu selalu berada di mana? Pertengahan. Ah, ternyata masih ada yang ngantuk. Berdiri. Ah, yang pecinya kayak anak. Berdiri. Ya. Antum. Ah, antum. Bukan. Belakangnya. Nah, antum berdiri. Sampai enggak ngantuk. Kalau sudah enggak ngantuk, bilang sama anak. Berdiri kok. Nah, gitu. Nanti kalau udah ngantuk, bilang sama anak. Ustaz, anak udah enggak ngantuk gitu ya. Kalau antum enggak ngacung-ngacung, berarti antum sampai akhir enggak tetap berdiri. Berarti umat Islam itulah umat pertengahan. Apa dalilnya tadi? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan umat Islam itu adalah umat pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Maka umat Islam ahlu sunnah wal jamaah itu menghormati para ulama, menghormati orang-orang saleh. Salah satu caranya adalah ketika para ulama ngisi pengajian, maka mereka menyimak dengan baik. Itu adalah bentuk penghormatan. Di antara penghormatan yang diajarkan di dalam agama kita oleh para ulama kita, dipraktikkan oleh mereka adalah berkhidmah kepada para ustadz, para kiai. Apa? Berkhidmah. Apa itu berkhidmah? Apa berkhidmah? melayani. Apa? Melayani. Dan itu dilakukan para ulama kita dahulu terhadap guru-guru mereka. Bahkan sejak zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka biasa kalau naik tunggangan maka mereka megangi talinya. Apa? Talinya. Yang namanya tunggangan itu kan ada apanya? Ada talinya. Itu dipegangi sama mereka. Ya. Kemudian dituntun. Itu namanya berkhidmah. Ya. Berkhidmah kepada siapa? Kepada ulama, kepada guru. Ya. Contoh yang lainnya apa Ustaz? Dahulu mereka mengajarkan agar membawakan kitab. Ya. Ulama datang dibawakan kitabnya. Itu bukan sikap kultus. Itu adalah sikap apa? Penghormatan. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang membawakan, dibawakan sandalnya. Oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Kalau di zaman sekarang kan Masya Allah, malah sandalnya ustaznya sing hilang. Ya. Bayangkan, oh ya, dari sekian banyak sandal yang diambil, sandal siapa? Ustaznya. Jadi bentuk penghormatan kepada guru adalah berusaha untuk berkhidmah. Berusaha untuk berkhidmah kepada gurunya. Bahkan ada ungkapan apa? Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abda. Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abda. Barang siapa yang mengajarkan kepadaku satu huruf, maka aku menjadi hamba buat dia. Masya Allah. Barang siapa yang mengajarkan kepadaku satu huruf, maka aku menjadi hamba, menjadi budak untuk dia. Siap untuk disuruh apa-apa. Sekarang anda tanya sama antum. Ustaz Abu Izi ngajarin antum berapa huruf? Hah? Ustaz Abu Izi ngajarin antum berapa huruf? Satu? Dua? Tiga? Huruf-huruf, berkalimat-kalimat, berkitab-kitab. Hormati guru. Ya. Ketika dikasih tugas sama guru, kamu tugasnya ini, siap. Ya. Jangan cari alasan ini, jangan cari alasan itu. Itulah bentuk balas, balas jasa. Man la yashkurin nasa la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada dia, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu ukuran syukurnya seorang kepada Allah, sejauh apa dia berterima kasih membalas jasa kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Rasulullah SAW dalam hadis lain bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Pertanyaan ana, Ustaz antum, Ustaz Abu Izzi itu sudah berbuat baik kepada antum atau tidak? Sudah atau belum? Sudah. Mulai dari tidak tahu jadi tahu. Mulai tidak tahu bagaimana cara membaca kitab jadi tahu cara membaca kitab. Membukakan pintu ilmu buat antum. Dan kebaikan yang seperti ini lebih berharga daripada kebaikan yang sifatnya duniawi. Sifatnya dunia itu apa? Dikasih duit. Antum milih mana? Dikasih duit 1 juta atau milih bisa membaca kitab? Milih yang mana? Hah? Dua-duanya lebih berharga bisa baca kitab. Diajarin fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Dengan telaten diajari sampai melek. Ya. Dulu baca yang gondrong aja enggak bisa. Ya. Sekarang yang gundul bisa. Masya Allah. Sudah, Kang Atuk? Ya, duduk. Ya, Hasan dah. Ada yang mau nyoba lagi? Dulu baca yang gondrong aja enggak bisa, sekarang baca yang gundul sudah mulai melek bisa. Ya. Berarti ada orang berbuat baik kepada antum. Maka balas kebaikannya, itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Nabi SAW, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Loh, bagaimana balas kebaikannya? Masa gantian anak yang ngajari ustaz? Cara membalas kebaikannya salah satunya adalah dengan berkhidmah. Apa tadi berkhidmah? Melayan. Ya. Ustaz butuh apa? Ya. Apa yang perlu dibantu? Jadi kalau misalnya antum melihat ustadz antum itu lagi kerja, jangan ditonton. Wong ustadz kerja kok malah ditonton. Terus diapain ustadz? Diapain? Kalau lihat ustadz kerja, diapain? Dibantu. Wah ustadz, anak nggak bisa ya itu keahlian, anu kelas tinggi itu ustadz, nukang itu anak nanti malah ngerusak. Bantu ustadz. Itu namanya bantu. Jangan ada ustadz kerja kok malah ditonton. Ya. Apa yang bisa dibantu? Berkhidmah. Itulah bentuk balas jasa. Nah sekarang masing-masing dari antum berpikir. Apa yang sudah saya lakukan untuk membalas jasa? Ya. Kalau belum berarti itu PR. Yang harus ditunaikan. Ya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membalas jasa orang yang berbuat baik kepada kita. Itu bentuk penghormatan terhadap. Namun, syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia pintu manapun. Di antara pintu yang dimasuki, dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan manusia adalah pintu penghormatan terhadap orang soleh. Setan menjadikan manusia terperosok. Tadi sudah saya katakan, kalau enggak ekstrim kanan, ya ekstrim kiri. Dengan dalih penghormatan, akhirnya berlebihan sampai menyebabkan manusia keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan nanti kita akan bawakan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ada berapa dalil ya? Satu ayat, terus Athar ya dari Ibnu Abbas 1, 2, terus hadis 3, 4, 5, ya 5 dalil. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita selesaikan. Silakan dibaca dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian hulu. Apa tadi hulu? Berlebihan fi dinikum, dalam agama. Berlebihan itu masuk dalam ranah keagamaan. Berlebihan itu bukan hanya dalam masalah makanan. Ya. Berlebihan itu bukan hanya dalam masalah pakaian. Berlebihan itu bukan hanya masalah minuman. Berlebihan itu bukan hanya dalam masalah tempat tinggal. Dan bukan hanya dalam urusan duniawi, termasuk berlebihan dalam urusan ukhrawi juga dilarang. Makanya di sini malah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Ustaz, ini kan ayatnya tertuju kepada siapa? Ahlul kitab. Antum ahlul kitab atau bukan? Antum ahlul kitab atau bukan? Kita kan muslim, Ustaz. Ya, walaupun kita punya kitab. Ya, walaupun kita punya kitab. Kita ini muslim, Ustaz. Ini ayatnya tertuju kepada ahlul kitab. Apakah juga berlaku kepada kita? Jawabannya iya, berlaku kepada kita. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sudah belajar kaidah tafsir atau belum? Usul tafsir? Sama sajid ya? Iya. Sudah sampai kaidah itu atau belum? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sudah atau belum? Belum. Yang jadi ukuran adalah umumul lafzi. Redaksi ayat yang sifatnya umum. La bi khususis sabab. Bukan sebab turunnya ayat itu secara spesifik. Jadi yang dijadikan patokan itu ayatnya sifatnya umum redaksinya. La taghlu fi dinikum. Ini kan umum. Jangan berlebihan dalam beragama. Berarti mencakup semua agama. Baik agama Yahudi, Nasrani maupun agama Islam. Jangan berlebihan. Berlebihan dalam agama itu seperti apa, Ustaz? Yuk nambah-nambah. Subuh seharusnya berapa rakaat? 2. Ditambah jadi berapa? Tambah jadi berapa? 5. Kalau niatnya baik boleh gak? Niatnya baik boleh? Gak boleh. Kenapa? Karena niat yang baik saja dalam beribadah tidak cukup. Mungkin gak orang korupsi niatnya baik? Orang korupsi niatnya baik. Mungkin atau tidak? Mungkin. Apa? Memberi nafkah kepada anak dan istri. Memberi nafkah bagus atau tidak? Bagus. Tapi karena caranya salah, maka jadinya salah. Sama. Ketika ada orang sholat subuh, 5 rakaat. Kenapa? Terlalu sedikit lah Ustaz. Ana lagi semangat ini Ustaz. Ana baru hijrah ini Ustaz. Ana pengen lebih baik lagi Ustaz. Dulu ana gak sholat. Lama ana pengen sekarang menebus kesalahan ana. Subuhnya jadi 5 rakaat. Boleh atau tidak? Tidak. Itu termasuk ghulu. Berlebihan. Iqra asy-syarah. Al-ghulu huwa al-ghulu wal-ikrabu bil-ta'zimi bil-mawli wa bil-ikrabi ayat latar al-mahdu'a al-mahdiyati al-lati anzalallahu lahu fatushribuna al-lati anzalallahu fatush anzalahu allahu fatushrikuna nam allati allani anzalahu allahu fatushrikuna wa jidamu wa ikada ikan jidam wa wa tasdirun ibadil muhadi ayat alu ma'adhi sallallahu alaihi wa sallam kama fa'ata fa'ata nasara ma'al masyidha ma'al ma'al masyidhi wa umi wa jidamu. Nah, sekarang didefinisikan al-ghulu. Ya, al-ghulu itu apa? Al-ghulu huwal ifratu fit ta'zimi bil qawli wal i'tiqad. Al-ghulu itu artinya adalah berlebihan dalam mengagungkan. Dalam mengagungkan dengan ucapan ataupun keyakinan. Jadi ada yang berlebihan dengan ucapan. Ya, dengan ucapan sehingga memuji-muji seorang ulama, memuji nabi melebihi kapasitasnya sebagai seorang manusia. Ya. Atau dengan i'tiqad. I'tiqad itu adalah dengan keyakinan. Misalnya meyakini bahwa kiai atau ulama itu bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Orang Jawa mengatakan weruh sak derenge winarah. Apa artinya? Mana orang Jawa di sini? Weruh sak derenge winarah. Mengetahui apa? Sesuatu yang belum terjadi. Itu tidak boleh. Karena yang tahu hal gaib itu cuma siapa? Cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Yang punya ilmu tentang hal-hal gaib itu adalah cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu hal gaib kecuali manakala dikabari, dikasih tahu sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ay la tarfa'ul makhluqa an manzilatihi allati anzalahu Allah fatushrikuna. Jangan engkau angkat makhluk melebihi kapasitas level yang sudah Allah tetapkan. Ya, kalau Rasulullah SAW beliau Rasul dan manusia hamba, maka jangan dinaikkan levelnya melebihi seorang hamba, seorang manusia. Ya, bagaimana? Ya dengan misalnya menganggap Rasulullah SAW mengetahui hal gaib, atau mempersembahkan ibadah menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh. Wal khitabu wa in kana li ahli alkitab. Ayat ini walaupun aslinya tertuju kepada ahlul kitab, fa huwa tahdzirun li hadhihi al-ummah. Namun ayat ini juga merupakan peringatan untuk umat ini. Umat apa? Umat apa? Umat Islam. An yaf'alu ma'a nabiyyihim kama fa'alatin nasara ma'al masihi wa ummihi. Agar umat ini tidak menyikapi nabinya Muhammad SAW seperti sikapnya orang Nasrani kepada siapa? Kepada Al-Masih. Siapa Al-Masih? Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan bahwa Al-Masih Isa adalah ibnullah. Apa ibnullah? Anaknya Allah. Wal Yahudi ma'uzair. Wal Yahudu ma'uzair. Dan juga sikapnya orang Yahudi kepada Uzair. Sehingga apa yang terjadi di masa lampau itu seharusnya dijadikan pelajaran buat kita. Jas merah. Apa jas merah? Jangan sampai melupakan sejarah. Jadi sejarah dahulu ahlul kitab terjerumus kepada kekufuran karena sikap berlebihan kepada nabi mereka. Maka kita umat Islam jangan sampai melakukan hal yang sama. Ya, jangan sampai terperosok kepada lubang yang sama. Ya. Kalau memang kita sudah tahu orang-orang dahulu mereka terjerumus kepada kesyirikan gara-gara berlebihan dalam menghormati, mengagungkan nabi mereka, maka jangan sampai kita melakukan hal yang serupa. Baik, uktubu. Tulisidlarnya, sikap berlebihan dilarang. Sikap berlebihan dilarang dalam segala hal. Sikap berlebihan dilarang dalam segala hal. Termasuk terhadap orang-orang soleh. Termasuk terhadap orang-orang soleh. Ana ulangi, sikap berlebihan terlarang. Sikap berlebihan terlarang dalam segala hal, termasuk terhadap orang-orang saleh. Iqra. Termasuk dalam terhadap orang-orang saleh. Baik, kita pindah ke dalil yang kedua. Sahih. Yaqra man. Ya, masih terus maksud ya. Halaman berapa? 321. Nah. Istighfar Ali bin Abbas radhiyallahu anhu fi qaulillah ta'ala wa qul la tadurru ayyuhum wa la tadurru wa jaw wa la tu'am wa la yaghutha wa la yaqwa. Qala hadi asma'u min jami'i as-sami'in wa qawlihum. Qala ma hala tu aw shaytan في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ini surat apa ini? Surat apa? Nuh. Ayat berapa? 23. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang merupakan pakarnya tafsir dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Nuh ayat 23. Di dalam ayat ini disebutkan ada beberapa nama. Yang pertama Wad, yang kedua siapa? Suwa', yang ketiga Yaghuts, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasr. Berapa orang? Berapa orang? Lima orang. Jadi ayat ini sedang membahas tentang lima orang. Siapa saja tadi yang pertama? Wad, terus Suwa', terus Yaghuts, terus Ya'uq, terus Nasr. Siapa lima orang ini? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Lima orang ini adalah orang-orang saleh yang hidup di zamannya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang saleh yang hidup di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memotivasi umatnya Nabi Nuh ketika futur. Apa itu futur? Ketika mulai lemah iman, ketika ngedrop imannya. Lima orang inilah yang kemudian memotivasi mereka untuk kembali semangat beribadah, untuk tekun beramal. Ini lima orang ini. Falamma halaku, Allah takdirkan lima orang ini meninggal, dan meninggalnya dalam waktu berdekatan. Dalam waktu berdekatan. Misalnya ya, hari ini meninggal, besok yang ini, atau bulan ini meninggal, besok bulan depan ini. Artinya mereka itu lima-limanya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Satu saja meninggal itu sudah membuat mereka bersedih, apalagi apalagi lima-limanya meninggal. Maka mereka sangat bersedih sekali. Maka syaitan pun auha ila qaumihim aninsibu ila jalisihimul ladhanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha biasmaihim. Maka ketika dalam suasana sedih yang berlebihan itu, setan masuk. Dan ini salah satu triknya setan untuk menyesatkan manusia. Dia akan memanfaatkan kondisi psikologis yang sedang labil. Berdiri. Jadi kalau ada orang terlalu sedih atau terlalu marah, atau terlalu senang, ya, ekstrim, ekstrim galaunya, itu setan di situ masuk. Ya, setan itu masuk. Maka hati-hati. Boleh, tapi jangan berlebihan. Marah boleh, tapi jangan berlebihan. Apalagi kalau marahnya dalam membela agama. Nah, ketika mereka sedang sedih, pol sedihnya, maka setan masuk. Apa kata setan? Anisibu ila majalisikumul lati tajlisuna fiha ansaba. Kalian ini cobalah bikin semacam patung atau gambar. Ya, semacam patung atau gambar orang-orang tersebut. Siapa tadi? Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Kalian gambarlah 5 orang tersebut. Untuk apa? Untuk memotivasi kalian. Berarti niat awalnya itu bukan untuk disembah, bukan. Sekedar untuk motivasi. Dulu kalau mereka lagi futur, lagi lemah iman, maka mereka akan datang kepada orang-orang soleh tadi, minta nasihat. Kadang-kadang enggak minta nasihat, cuma ngelihat saja. Ngelihat orang ini soleh, itu terpacu mereka untuk beribadah. Karena saking solehnya 5 orang ini. Sekedar ngelihat saja bagaimana tekunnya mereka beribadah, akan termotivasi. Nah, setelah mereka meninggalkan, enggak ada lagi yang dilihat. Udah, sekarang gimana? Udah, kita kasih aja bikin gambarnya. Bikin patungnya. Supaya kita itu setiap lagi malas ibadah, kita ngelihat, kita terpacu lah. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Eh? Bagus? Bagus? Bagus niatnya. Tapi... niatnya bagus, ingin memotivasi agar ibadahnya semangat lagi. Maka dibangunlah gambar-gambar atau patung-patung tersebut, walam tu'bad. Dan memang betul-betul di awal itu patung-patung tadi tidak disembah. Kenapa? Karena masih ada orang-orang berilmu di situ. Masih ada yang mengingatkan mereka, jangan disembah. Kita menyembah hanya kepada siapa? Allah. Tidak boleh kita menyembah patung-patung tersebut. Kita menyembah hanya Allah saja. Akhirnya betul-betul tidak disembah. Mereka cuma itu sekedar untuk memotivasi, sekedar untuk kenangan indah bersama dengan orang-orang soleh tersebut. Sampai akhirnya hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika orang-orang yang tahu sejarah. Orang-orang yang tahu sejarah. Kenapa kita gambar? Kenapa kita bikin patung-patung orang-orang 5 ini? Hanya untuk motivasi. Mereka semuanya sudah meninggal dunia. Yang tahu apa? Sejarah sudah meninggal semua. Wanusial ilmu. Dan ilmu agama saat itu sudah punah. Gak ada ulama lagi. Ubidat. Baru saat itu patung-patung tadi disembah. Berarti. Sabar atau tidak? Setan sabar atau tidak? Sabar. Tekun gitu setan. Nunggu. Habis. Ditunggu sama mereka. Kira-kira sabarnya berapa tahun? Ya kira-kira antum bisa bayangkan Nabi Nuh itu umurnya berapa tahun? Berapa? 200? 900? Itu kan dakwahnya. Alfasanatin illa khamsina ama. Kira-kira umur umatnya Nabi Nuh ya sekitar itu, seribuan gitu ya kira-kira. Antum bisa bayangkan, sampai habis orang-orang yang umurnya sampai 1000 tahun. Berarti nunggu berapa tahun? Tidak apa-apa, nunggu. Ya. Lah, kalau setan aja sabar, masa Ustadz nggak sabar gitu loh. Duduk, udah nggak ngantuk ya. Kalau setan aja sabar untuk menyesatkan manusia, masa kita tidak sabar untuk mengajak orang kepada kebaikan? Itu maksudnya. Jadi lihat bagaimana setan begitu tekun, begitu sabar, nunggu sampai habis ulama, baru kemudian mereka datang lagi. Apa yang mereka katakan? Beda yang mereka katakan dulu sama bapak-bapaknya. Setan itu mengatakan sama bapak-bapak kaum Nabi Nuh, mereka mengatakan ini kita bikin patung ini sekedar untuk mengenang, sekedar untuk motivasi, sekedar kalau kita lagi lemah iman, kita melihat patung ini jadi termotivasi lagi. Ini ucapannya setan kepada bapak-bapaknya. Begitu bapak-bapaknya habis, yang tersisa tinggal siapa? Anak-anaknya, cucu-cucunya, cicitnya. Maka saat itu setan ngomongnya beda. Kalau kemarin ngomongnya, ini kan buat motivasi saja, tetap kalian beribadah kepada Allah. Ya, jangan sampai kalian menyembah setan, jangan sampai kalian menyembah patung-patung ini. Ini yang dulu dia ucapkan kepada bapak-bapaknya. Sekarang begitu bapak-bapaknya habis, ulama habis, maka berbeda ucapannya. Apa kata setan? Ini patung-patung yang menyebabkan kalian bisa turun hujan kepada kalian. Maka kalau kalian sedang paceklik, mintalah kepada patung tersebut. Akhirnya terjerumus kepada perbuatan apa? Syirik. Awalnya apa? Al-ghuluwu. Sikap berlebihan. Saya tanya, Wat suwa yahuth yauk nasr. Orang-orang saleh atau bukan? Orang-orang saleh. Perlu dihormati atau tidak? Perlu dihormati, tapi karena cara menghormatinya berlebihan, akhirnya apa yang terjadi? Awalnya cuma sekedar bikin patung, lama-lama terjerumus kepada kesyirikan, menyembah patung-patung tersebut. Maka betul sekali apa yang ditulis oleh musannif rahimahullah, bahwa salah al-ghuluwu fis salihin, berlebihan dalam menghormati salih. Oke, Bu. Salah satu sebab terjadinya kesyirikan Salah satu sebab terjadinya kesyirikan adalah berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Salah satu sebab terjadinya kesyirikan adalah berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Iqra. Ya, yang bajunya hitam. Iqra. Diulang. Belum nulis kan? Ngantuk. Berdiri. Salah satu sebab terjadinya kesyirikan adalah berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Nah, salah satu sebab terjadinya kesyirikan adalah berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Baik, sekarang kita pindah ke dalil yang keberapa? Yang ketiga. Halaman berapa di situ? 325. Gantian siapa? Abdullah Agung. Nah, wa an Umara radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni. Apa? La tutruni. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku. Apa? Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku. Siapa aku di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Maryam. Sebagaimana Nasrani berlebihan dalam menyanjung Ibnu Maryam. Siapa Ibnu Maryam? Nabi Isa alaihi salam. Terus setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana seharusnya sikap kita kepada beliau. Innama ana 'abdun. Innama ana 'abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba. Menjadi hamba itu mulia atau terhina? Menjadi hamba mulia atau terhina? Hah? Mulia atau terhina? Menurut antum mulia atau terhina? Hah? Terhina. Menjadi hamba terhina. Mulia atau terhina? Mulia. Menjadi hamba kok mulia? Siapa yang jawabannya benar, anak kasih hadiah. Menjadi hamba mulia atau terhina? Angkat tangan. Nana enggak, ya. Enggak apa? Enggak mulia. Tergantung apa ukasha? Hah? Mulia tergantung, hina tergantung apa? Hah? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa? Gimana? Mulia berarti. Ya, bagus. Apa? Ya. Belum. Ah, belakang. Masya Allah. Sebentar. Masya Allah. Terus? Kalau hamba Allah mulia. Ah, santa. Barakallahu fiik. Hadiahnya minyak wangi. Jualan minyak wangi. Hamba itu mulia atau hina tergantung hambanya siapa. Kalau jadi hambanya Allah, mulia atau tidak? Mulia. Ya. Kalau jadi hambanya syaitan, itu hina. Ya. Makanya kan kemarin beberapa saat yang lalu ada postingan ya status seorang yang menulis status kayak gini. Kita ini selama ini dikesankan sebagai seorang hamba, budak. Yeah. Budaknya Allah. Saya pengen jangan jadi budaknya Allah, tapi jadi temannya Allah. Yeah. Saya pengen ganti nama. Yeah. Jangan jadi. Ya, adalah depannya Abdul, terus habis itu belakangnya ada nama Allah Asmaul Husna. Saya pengen ganti nama. Ya. Yang namanya orang menjadi budak itu tidak selalu mulia dan tidak selalu hina, tergantung menjadi budaknya siapa. Kalau menjadi budaknya zat yang maha mulia, yaitu siapa? Allah, maka akan ikut menjadi mulia. Menjadi budak itu terhina ketika kita itu menjadi budaknya syaitan, budaknya dunia. Hanya ada dua pilihan, menjadi budaknya Allah atau menjadi budaknya syaitan. Orang yang berakal akan memilih apa? Menjadi budaknya Allah, terhormat. Ya. Kenapa terhormat? Karena ketika kita menjadi budaknya Allah, kita tidak akan disuruh kecuali kebaikan. Syaitan kenapa terhina? Karena syaitan tidak akan menyuruh kecuali kepada keburukan. Maka bersyukurlah menjadi hambanya siapa? Allah. Idris. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba. Faqulu, maka ucapkanlah Abdullahi wa Rasuluh. Di dalam hadis ini Nabi SAW punya dua julukan. Yang Allah, yang kedua Rasuluh. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti ada dua label di sini, abduhu dan rasuluhu. Dan ini enggak bisa dipisah-pisah. Karena ketika itu dipisah-pisah, maka akan mengakibatkan imma jadi ekstrem kanan, imma jadi ekstrem kiri. Orang yang berlebihan, orang yang berlebihan dalam menghormati Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, sehingga mengangkat beliau melewati, melebihi level yang sudah ditetapkan oleh Allah, akan terjerumus kepada ekstrem kanan. Sebaliknya, orang yang menganggap Rasulullah SAW sebagai abdun, hamba, akan tetapi dia lupa bahwa beliau bukan sembarang hamba, tapi beliau hamba sekaligus Rasul, maka akan terjerumus kepada ekstrem kiri. Dan di zaman ini banyak. Muhammad itu kan manusia biasa. Iya betul, Nabi kita Muhammad SAW manusia, akan tetapi beliau bukan manusia biasa. Beliau adalah manusia pilihan. Inna allaha nazara fi qalbi Muhammad khaira qubi. Kata Ibnu Mas'ud, pun Allah Azza wa Jalla sebelum mengutus Nabi kita Muhammad lihat hati manusia sedunia. Dan ternyata hati yang paling besar. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد. Kita diutus, diangkat menjadi nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati manusia selain Nabi kita Muhammad SAW. Hati manusia-manusia yang paling hebatnya. Abu bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ternyata hati para sahabat adalah hati yang paling bersih. Maka bagi para pembela Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka manusia pilihan. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW abdun, manusia, akan tetapi beliau manusia pilihan. Ya. Namun walaupun beliau adalah manusia pilihan, tetap beliau adalah manusia yang tidak boleh diposisikan seperti Tuhan. Makanya di sini dipadukan innama ana abdullahi wa rasuluhu. Ini adalah pagar, ya, pagar yang dibikin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tetap berada dalam koridor. Ya, tidak berlebihan menjadi ekstrem kanan ataupun berlebihan menjadi ekstrem kiri. Baik. Oktobo. Berlebihan dalam menyanjung, berlebihan dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam terlarang. Berlebihan dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam terlarang. Sebab bisa mengakibatkan keluar dari Islam. Sebab bisa mengakibatkan keluar dari Islam. Berlebihan dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam terlarang, sebab bisa mengakibatkan keluar dari Islam. Ikra. Sentah. Baik, sekarang kita pindah ke dalil yang keempat. Silakan buka halaman 326. Ikra. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu. Apa artinya iyyakum? Apa artinya iyyakum? Apa? Berhati-hatilah, jauhilah, waspadalah. Kalimatu tahdzirin. Kalimatu tahdzirin. Peringatan. Iyyakum wal ghulu. Awas. Jauhi perbuatan hulu. Apa tadi hulu? Berlebihan. Innama ahlaka man kana. Sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian binasa itu adalah hulu. Salah satu yang umat-umat sebelum kita siapa? Ahlul Kitab, ya, dan juga umat-umat sebelumnya, ya, umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang pertama siapa? Hah? Nuh. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihi salam. Jadi sejak zaman Rasul yang pertama itu yang menyebabkan orang binasa, rumus kepada kesyirikan adalah hulu, dan itu akan terus terulang, ya. Akan terus terulang setiap zaman, hulu, cuman mungkin bentuknya beda-beda aja, ya, bentuknya beda, potretnya beda, tapi intinya sama, hulu. Apa tadi hulu? Berlebihan, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita, iyyakum wal hulu, hati-hati dari sikap berlebihan. Wa in fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu, yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa adalah ghulu, sikap berlebihan. Dan ini berlaku dalam kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Orang akan binasa di dunia maupun di akhirat gara-gara sikap berlebihan. Dan salah satu kebinasaan yang mengerikan adalah kesyirikan. Orang kalau sudah terjerumus kepada kesyirikan, dia binasa. Na'udzubillahi min dzalika. Dia mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana tidak binasa? Karena hanya akan musnah. La in asyrak. Andainya engkau berbuat syirik, maka amalmu semuanya akan hilang. Antum bisa bayangkan 60 tahun sholat itu bisa habis pahalanya tanpa bekas dengan satu kali perbuatan syirik. Itu kan dahsyat. Binasa sudah. Bagaimana seandainya dia setelah berbuat syirik itu langsung meninggal dunia, atau bahkan saat berbuat syirik mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kalau misalnya masih ada kesempatan untuk apa? Untuk tobat. Kalau enggak, binasa sudah, habis sudah. Modal kita ya, yang sudah kita kumpulkan 60 tahun, bukan hanya sholat, baca Quran, khatam berkali-kali, umroh, bolak-balik, haji berkali-kali, habis, hilang semuanya. Itu kan binasa, betul. Ya. Makanya wajar seandainya syirik adalah sebuah kebinasaan. Dan salah satu hal yang menyebabkan orang terjerumus kepada perbuatan syirik adalah al-ghulu, berlebihan. Uktubu. Sikap berlebihan mengakibatkan kebinasaan. Sikap berlebihan mengakibatkan kebinasaan di dunia dan akhirat. Sikap berlebihan mengakibatkan kebinasaan di dunia dan akhirat. Titik. Ya. Kebinasaan terbesar adalah kesyirikan. Kebinasaan terbesar adalah kesyirikan. Ana ulangi dari awal. Sikap berlebihan mengakibatkan kebinasaan di dunia dan akhirat. Kebinasaan terbesar adalah kesyirikan. Iqra deh ya. Nah, kita baca dalil yang terakhir. Nah, sebelumnya coba lihat qala Syekhul Islam hadza 'amun. Qala Syekhul Islam rahimahullah hadza 'amun fi jami' anwa'il ghuluwi fil i'tiqadati wal amal. Jadi sikap berlebihan itu mencakup segala hal, termasuk dalam keyakinan maupun amalan. Jadi yang namanya sikap berlebihan itu bisa berupa keyakinan, bisa berupa amalan. Dan itu semuanya terlarang dan diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, dalil yang terakhir wali muslimin. Nah, wali muslimin an ibni mas'udin radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang tanattu'. Qalaha thalathan. Beliau mengulangi ucapan ini 3 kali. Mari kita lihat apa penafsiran dari tanattu'. Qala al-Khattabi, na'am. Qala al-Khattabi, al-tanattu' al-muta'ammiqu fi shay'in fi shay'in al-mutakallim bil-nafsi 'anhu ala ma'nahu 'an al-kalam al-tayyib. Naam, qala al-Khattabi rahimahullah, al-mutanatti'u, orang yang bertanattu' itu adalah al-muta'ammiqu fi syai'. Orang-orang yang masuk terlalu dalam kepada sesuatu. Al-mutakallifu fil bahthi anhu, yang berlebihan dalam mencari madhhabi ahli al-kalami, sebagaimana orang-orang dalam ad-dakhilina fima la ya'nihim, yang masuk dalam hal-hal yang tidak penting untuk mereka. Al-kha'idina fima la tablughu uquluhum, yaitu mereka yang membahas sesuatu yang akal mereka tidak sampai. Jadi di sini Imam Al-Khattabi, bukan hanya beliau juga, bukan hanya beliau, termasuk ulama-ulama sesudahnya. Ya, di sini misalnya Imam Abu Sa'adat, ya. Abu Sa'adat itu adalah Imam Ibnu Al-Athir, ya. Itu juga menyinggung masalah ahlul kalam di sini. Jadi orang-orang yang berlebihan dalam membahas sesuatu yang tidak penting, ya, buat mereka adalah yang membahas tentang hal-hal yang tidak diperlukan dalam beragama kita. Bahkan mereka sampai dan kaifiat sifat Allah itu adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal kita. Jadi akal kita itu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Akal itu punya keterbatasan, sebagaimana mata juga punya keterbatasan. Setajam-tajamnya mata manusia, ada jarak karena terlampau apa? Jauh. Begitu pula akal. Akal juga punya keterbatasan. Nah, bagi ahlul kalam, akal ini bisa mengalahkan wahyu. Jadi kalau misalnya ada akal dengan wahyu, menurut mereka bertentangan, maka yang harus didahulukan sama mereka yang mana? Akal. Berarti wahyu itu bisa dikalahkan dengan akal. Kalau kita ahlus sunnah, kita meyakini bahwa akal itu levelnya di bawah wahyu, ya. Karena akal itu punya keterbatasan, ya. Kalau wahyu kan tidak. Wahyu itu sempurna dari Allah Azza wa Jalla, ya. Sehingga kalau ahlus sunnah meyakini akal itu patuh kepada wahyu. Mungkin atau tidak bertentangan antara akal dengan wahyu? Mungkin. Dalil sama akal mungkin gak bertentangan? Mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau akal tidak sehat. Kalau apa? Akalnya tidak sehat. Atau dalilnya tidak sahih. Jadi ada dua kemungkinan. Sesuatu yang dianggap kontradiktif, pertentangan antara akal dengan dalil, maka kemungkinannya imma, kalau enggak akalnya yang tidak sehat, ya dalilnya yang tidak sahih. Sehingga kalau akalnya sehat, dalilnya sahih, tidak mungkin terjadi pertentangan. Ya. Baik. Uktubu. Berlebihan dalam segala hal bisa membinasakan. Berlebihan dalam segala hal bisa membinasakan. Termasuk berlebihan dalam mengagungkan. Termasuk berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Berlebihan dalam segala hal bisa membinasakan, termasuk berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Termasuk berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Baik. Alhamdulillah kita menyelesaikan 18. Sesi yang kedua nanti kapan? Ba'da asar, ya. Dan seperti biasa, nanti sebelum memasuki bab 19 akan ada evaluasi, akan ada pertanyaan-pertanyaan atas apa yang sudah kita pelajari, ya. Maka siap-siap untuk dihafalkan. Apalagi wajhul istidlal setiap dalil. Ya, tadi antum sudah ana diktekan setiap dalil ada wajhul istidlalnya, itu siap-siap untuk ditanyakan kepada antum dan siap-siap untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan seperti biasa, yang tidak bisa maka ada apanya? Ada apanya? Ada konsekuensinya. Apa Ustaz? Yo, nanti kita lihat aja. Antum dari sekarang antum pikirkan mana kira-kira bagian pondok ini yang perlu untuk dibersihkan. Coba antum lihat nanti ya. Nanti antum kasih ide aneh. Ya. Antum kan lebih tahu ya tentang jeroannya pondok ini. Ya, jadi nanti antum kasih tahu ana mana Ustaz yang perlu dibersihkan. Ya, yang kelihatannya sudah kotor banget, kasih tahu ana. Nanti yang enggak bisa jawab ya siap-siap saja. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.